Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Halaman 393 yang mana ya? Misal taukid fi'li. Ya. Ya. Misal taukid fi'li bi'aini. Ini ya, ini berarti taukid lafzi ya. Taukid lafzi. Sekarang taukid fi'il bi'aini dengan fi'il sendiri. Ah, fadal dibaca sini. Ya. Panji, Panji baca Panji. Wala yusnadu wala yusnadu ila syai'in wa syahidu fi misali musallifi qawluhu adabi adabi lahu wa amma ihbis ihbis fa min tawqidil jumlati li anna ihbis fi'lu amrin wa fa'iluhu mustadirun fihi wujuba taqdiruhu anta wa thani mithluhu fi'lun wa fa'ilun taqdiru lil jumlati al-awwal wa misalu taqdirihi bil murati qawluka ja'a hadara zaidun wa misalu taqdiru lil harfi bi 'aynihi an taqala hal qala zaidun fatakunu na'am aw la la wa kamithali musannifi wa misalu tawkilihi bil murabiti qawluka in na'am qama zaidun aw na'am ajal qama zaidun wa misalu tawkilil jumlati fi'liyati bi ayyiha qawluka darabtu zaidan darabtu zaidan wa jumlatu darabtu zaidan athaniyatu tawkilun bil ula wa misalu dhalika fi ismiyati qawluka الجملة ضربت زيدا الثانية gitu. Ya. Atau bisa juga asaniatu dia naatnya dari jumlah bukan dari mudhofun ilaih. Nanti kan mimba bilikayah tu darabtu zaidan mimba bilikayah mudhofun ilaih. Nah, dia ini aja naat dari jumlah aja enggak apa-apa. Terus Zaidun qa'im. Misalu tawqidihima bil murabiti qawluka ja'a Zaidun hadara Zaidun. Wa Zaidun sa'idun, Zaidun sa'idun. Fa'idatani al-ula al-aktharu bil tawqidil lafzi an yakuna bil jumali. Al-thaniyatu al-aktharu bil tawqidil jumali iqtiranuhu bi'atibi ma'lan. Yuham at-ta'addul nahnu kalla saya'lamu thumma kalla saya'lamu fa'in fa in awhama ta'addudu wajaba tarkuhu kamithali musannif fa innahu law qila thumma darabtu zaidan latuhimu anna darga takarruhu minka marrataini tarahat ihdahuma an al-ukhra والغرض أنه لم يقع الضرب منك إلا مرة واحدة. نعم. مثال توكيد. يا. يا. مثال توكيد فعل بعينه dengan fi'il itu sendiri. Khalian minal fa'il. Nah, tapi yang taukid fi'il yang berikutnya ini enggak ada fa'ilnya. Kosong dari fa'il. Ja'a Zaidun, ja'a Zaidun. Ini sama seperti contoh musannif ya. Contoh yang dibawakan musannif apa? Ataki ya. Ataki. Ya. Ja'a akhirun madin. Ja'a sani yang kedua taukidun lah. Taukid dari ja'a yang pertama. Zaidun fa'il. Fa'il untuk yang mana? Yang kedua apa yang pertama? Yang pertama. Fil awal. Karena yang kedua hanya taukid. Yang taukid di sini la fa'ila lisani. Enggak ada fa'il untuk yang kedua. Li'annahu lam yu'tabihi illa li taukidil awal. Karena dia tidak dihadirkan, didatangkan kecuali untuk mentakid, mentaukid, menegaskan yang pertama. Ya. Baik. La yusnadu ila syai'in, tidak disandarkan kepada apapun. Ya. Dia tidak disandarkan kepada apapun. Baik, barakallahu fikum. Berikutnya, wasyahid bin misal musannif, maka yang jadi poin di sini dari contoh musannif ataki lahikun. Nah, ini syahidnya ini ataki lahikun. Eh, ada pun ihbis filamer itu merupakan taukid jumlah, famin taukidil jumlah. Karena ihbis bila mer wa fa'ilni dhamir mustatir fihi wujuban taqdiru anta. Wasani ihbis yang kedua misluhu. Berarti ihbis itu bukan fi'il semata tapi udah jumlah. Udah kalimat tersendiri. Ya. Maka ihbis yang kedua taukid dari ihbis yang pertama tapi ini taukid jumlah. Jadi fi'il amr doang itu, ijlis itu di jumlah. Ya. Maka fi'il amr berjumlah. Makanya kata Ibn Malik di Al-Bihah, kalamuna mufidun. Ya. Kalamuna mufidun kastakir. Kalam menurut kami adalah yang mufid. Semisal apa? Istakim. Istakim fi'il amr. Sudah ada fa'ilnya. Fa'ilnya mana? Mustatir wujuban. Tabarakallahu fik. Kalamuna lafzul mufidun kastakir. Lafaz yang mufid. Nah ini mufid. Ya. Wasani misluhu. Ya. Fi'lun wa fa'ilun. Nah ihbis yang kedua sama seperti ihbis yang pertama. Itu adalah fi'il dan fa'il. Taukidun. Dia taukid lil jumlati al-ula. Dia sebagai taukid dari jumlah yang pertama. Itu ihbis yang pertama. Wa misalu tawkidihi bil muradifi bil muradif. Nah sekarang contoh tawkid dengan muradifnya tapi dianggap tawkid lafzi. Ja'a hadara Zaidun, karena hadara maknanya hampir sama dengan ja'a walaupun ahli lughah ahli ma'ani membedakannya tapi secara umum sama, hadir datang gitu ya. Tawkid harf bi'ainihi, tawkid huruf dengan ya dengan huruf itu sendiri, misalkan hal qama Zaidun, ya, dengan huruf itu sendiri fatakul na'am na'am atau la la, kan misalnya musannif. Ya, taukiduhu, nah sekarang misalnya taukidihi, taukid huruf bil muradif, tapi dengan sinonimnya qauluka i na'am. I karena i artinya na'am. Ya, hal akal kan i. I itu maknanya apa? Na'am. I, iya, ya, ya bahasa Indonesia. Bahasa Arab, iya. Nah. Nah. Ente benar enggak gitu? I, iya. Ah, i. Na'am. I na'am qama Zaidun. Mana taukid, mana muakkadnya berarti i dan na'am? Taukidnya mana? Na'am. Berarti muakkadnya i. Ada lagi, na'am ajal qama Zaidun. Ajal. Ajal kan ada punya hadis ketika Salman Al-Farisi ditanya oleh kafirun, hal allan al-allamakum nabiyukum kulla syai'in hatta al-khira'ah. Ajal. Apakah nabi kalian mengajarkan kepada kalian segala hal sampai tata cara buang air besar? Ajal. Maknanya apa? Yes. Ya. Iya katanya. Baik. Wa misalu taukidil jumal al fi'liyah bi ainiha. Nah, contoh taukid jumlah fi'liyah dengan ya, dengan jumlah fi'liyah itu sendiri, contoh darabtu Zaidan, darabtu Zaidan. Maka jumlah darabtu Zaidan yang kedua, asaniyatu taukidun lil ula, itu taukid dari jumlah yang pertama. Wa misalu dzalika fil ismiyah, contoh sekarang jumlah ya. Jumlah ismiyah ditaukid dengan jumlah ismiyah juga. Qauluka Zaidun qa'imun, Zaidun qa'imun. Wa misalu taukidihima bil muradif. Nah, sekarang contoh keduanya, kalau fi'liyah dengan muradifnya, ja'a Zaidun hadara Zaidun. Zaidun sakitun, Zaidun shamitun. Karena shamit sakit maknanya sama. Ya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut aw liyaskut. Nah, itu sama. Liasbut, liasbut. Faedatan, ada dua faedah di sini yang mesti kita ketahui. Al-ula yang pertama, al-aktsaru fit tawkid lafdi ayakuna fil jumal. Mayoritas, enggak semua, kebanyakan dalam tawkid lafdi ya itu pada jumlah. Apakah ismiyah maupun fi'liyah. Ya. Wasaniyah yang kedua, al-aktsar fi tawkidil jumal ittiramuhu bi'atifin ma lam yuham at-ta'addud. Mayoritas dalam tawkid jumlah dia disertai, diiringi dengan ataf. Ya. Selama tidak dipahami, disalahpahami jumlahnya berbilang lebih dari satu. Ya. Nah, tapi kalau ya, itu ya kebanyakan dalam taukid jumlah dia disertai dengan ataf. Ya. Contoh, kala saya alamun. Ini kala saya alamun yang kedua. Ini apa? Summa kala saya alamun. Nah, ya, itu taukid. Taukid, taukid dari saya kala saya alamun yang pertama. Ya. Namun karena kalau kala saya alamun, kala saya alamun, ya, ya. Nah, berikutnya nih beliau jelaskan. Fa in uhima at-ta'addudu, atau fa in auhama at-ta'adduda wajib tarku. Nah, kalau mengesankan jumlah berbilang mesti ditinggalkan itu. Si atofnya tadi enggak perlu. Ya. Enggak perlu. Kan kalau ini kala saya alamun summa kala saya alamun, ini kan enggak ada kesan. Ini jumlah yang baru. Ya, enggak ada. Kalau semisal contoh musannif ataki ataki lahiku. Fa innahu law kila summa darabtu Zaidan. Darabtu Zaidan, summa darabtu Zaidan. Nah, misalkan kalau dikatakan darabtu Zaidan, summa darabtu Zaidan. Contoh musannif apa sih? Darabtu Zaidan, darabtu Zaidan. Nah, kalau dikasih ataf, ini kata beliau, kalau dikasih ataf, darabtu Zaidan, summa darabtu Zaidan. Ya. Maka di sini kata beliau, latuhima, maka ini akan disalahpahami, dikesankan, annadjarba taqarrara minka marratain. Bahwasanya pemukulan, kan antum mengatakan darabtu Zaidan, darab, summa darabtu Zaidan. Bahwasanya pemukulan dari anda itu berulang dua kali. Berulang-ulang dari anda marotain dua kali. Bukan cuma begitu aja. Watarahat ihdahuma anil ukhra. Karena faedah huruf summa kemarin. Ya, dia tarahi. Ya. Dan pukulannya itu tarahat. Diakhirkan yang kedua dari yang pertama. Nah, ada jeda. Dipahami orang begitu. Saya mukul Zaid. Ya. Kemudian saya mukul lagi. Waduh. Berapa kali? Dua kali dong. Enggak berbarengan lagi. Ya. Sekarang dan bentar lagi. Gitu. Tega benar ini. Gitu. Padahal dia mau tahu kita aja. Wal gharadu annahu lam yaqa' ad-darbu minka illa maratan wahidan. Padahal maksud tujuan anda mengatakan darabtu Zaidan thumma darabtu Zaidan, padahal maksud tujuannya bahwasanya pemukulan tidaklah terjadi dari anda kecuali cuma sekali, kan begitu. Nah, berikutnya wal ma'nawi walahu alfadun ma'lumatun. Taukid ma'nawi dia memiliki ya, berbagai lafaz yang diketahui. Nafas al-aina kullun jami'an ma wakila wakilta. Qala wajib ittisaluha bi dhamirin mutabiqin lil muakkad. Wajib disambungkan dengan dhamir yang selaras dengan muakkad. Ya. Dengan yang ditaukid ja'al khalifatu nafsu. Khalifah kan amirnya. Lihat, nafsu. Nah, ini kan nafsu itu taukid. Dia mesti disertai dengan domir yang selaras dengan muakkadnya. Muakkadnya khalifah. Nafsu. Ya. Au ainuhu. Ya. Jangan anda katakan, ja'a Zaidun nafsuha. Nggak cocok. Ya. Ya. Walaka anta jema'a bainaha bainahuma bisyarti antuqaddima nafs. Dan boleh bagi anda untuk menggabungkan di antara keduanya, antara nafs dan ain, tapi dengan syarat anda mendahulukan nafs. Ja'a Zaidun nafsuhu ainuhu. Wa yajibu ifradu nafs wal ain ma'al mufrad wa jam'uhuma ala af'al. Nah, wajib mengifradkan nafs, jangan anfus. Ya. Anfus jamaknya. Ya, jangan a'yun. Kalau mufrad, ma'al mufrad. Ja'a Zaidun nafsuhu. Ainuhu. Nah, kalau jamak keduanya. Ya, dengan af'al. Nah, kalau jamak keduanya. Anfus a'yun. Itu pada apa? Pada musanna wal jam'. Ya. Ja'a Zaidun wa amrun. Anfusuhuma. Boleh anfusuhuma. Oh, musanna, ya begitu kaidahnya. Apalagi ja'a rijalun anfusuhum ayunuhum. Ya. Mana lagi taqulu ja'a Zaidan anfusuhuma ayunuhuma. Tuh, pakai lafaz jamak, bukan nafsuhuma, ya. Bukan nafsuhuma. Ya. Wa ja'a Zaidun anfusuhum ayunuhum. Ya. Wa kullun wa jami'un wa ammatun yu'aqqadu biha al-mufradu wal jam'u. Nah, berikutnya kullun jami'un ammatun ditaukidkan dengan lafaz-lafaz ini ialah mufrad dan jamak. Wa la yu'aqqadu biha al-musanna. Nah, musanna enggak boleh ditaukid dengan kullun jami'un ammatun. Taqul ja'al jaysu, jaysh. Jaysh ini mufrad. Jamaknya juyush. kulluhu atau jami'uhu atau ammatuhu. Ammah, jami', kullu maknanya sama, sepaket. Semuanya gitu kan. Wa ja'atil qabilatu, qabilah. Dia mufrad tapi maknanya jamak ya. Dia mufrad tapi maknanya jamak. Ini yang pakai kullu-kullu ini apakah dia jamak atau mufrad, yang mana jamak? Qabilah. Apa lagi? Kaum. Apa lagi? Jais. Ya enggak? Mana ada jais sendiri itu. Pasukan. Lah sendiri bukan pasukan. Kopral, prajurit. Kaum sendiri, suku sendiri dia. Saya berasal dari suku Minang. Oh, saudara-saudara kamu di Minang, di Jakarta? Enggak, saya sendiri. Enggak ada. Tambang banget ini. Enggak ada. Enggak ada orang, saya sendiri gitu. Kecuali udah punah gitu. Enggak, ini dia sendiri, ini dia sendiri. Tiba-tiba dia tring, jadi suku Minang gitu. Mana lagi tadi? Ya, kayak ini Faris dari Kobilah Babilonia. Babilan banyak orangnya. Ya, termasuk ini Ihsan. Nah, ini Babilonia juga, Babilon, Babilan. Babiloni. Nah. Orang mana? Kok antum nisbatnya Babiloni? Orang Babilonia ya? Yang dulu zaman itu, prasejarah itu. Enggak, Babilan. Masya Allah. Mana lagi tadi? Hah? Waja'ar rijalu kulluhum au jami'uhum au amatuhum waja'atis nisa'u kulluhunna au jami'uhunna au ammatuhunna ammatuhunna wakila wakita yu'akadu biha al-musanna. Kalau kila wakita ditaukidkan dengan musanna. Enggak boleh yang lain. Ya. Waja'a zaidani kilahuma kila untuk muzakkar. Waja'at al-hindani kiltahuma untuk mu'annas. Ya. Baca syarahnya di sini. Berikutnya. Ya. Amar-amar baca amar. Tafadol. Qala syarih Abdullah wal ma'nawi akhir tawqih ma'nawi wa tabi' alladhi yarfa'u ihtimal iradati wal zahir. Nah, paham ya? Tauqid ma'nawi, tauqid adalah dia adalah tabi'. Berarti dia tabi' mengikuti mu'akkadnya. Ya. Alladhi yarfa' yang menghilangkan ihtimal kemungkinan iradah maksud ghairi zahir dari selain zahirnya. Misalkan kita katakan ja'a Zaidun. Nah, ini zahirnya apa? Yang datang siapa? Zaid. Nanti disangka orang, oh ini ada kemungkinan yang datang bukan Zaid. Siapa? Utusannya. Siapa datang? Apa namanya? Pesuruhnya. Yang datang cuma suratnya. Ya. Kayak ada orang ngaku-ngaku kan. Ya. Ini sumbangan Pak Jokowi. Ya. Pak Jokowi. Pak Jokowi. Atau Pak Jokowi kemarin ini diresmikan sama Pak Jokowi di sini. Datang Pak Jokowinya. Enggak, tanda tangannya doang. Nah, tapi kalau ini yang datang Pak Jokowi nafsuhu. Wah, ini jelas. Enggak ada ihtimal lain. Ya. Terus tuhfadhu. Dan taukid ma'nawi ini memiliki, dia ada lafaz-lafaznya yang diketahui, yang maklum, yang sudah diketahui menurut ulama nahwu tadi, nafs al-ain, jami, kullu, amma, kila, kilta, yang dihafal. Ya, dihafal. Ini udah dari sononya, la yuqas 'alaiha ghairu. Ya, maka selain dari lafaz-lafaz ini enggak boleh dikiaskan untuk ini. Pakai istilah saya deh. Ya. Enggak boleh. Terus lanjut. Wa Nah, ini berarti apa nih? Wajib bersambung dengan domir ya, yang mutabik dengan muakadnya. Terus nah, ini berarti semua wajib bersambung ya, dengan domir yang nanti cocok dengan muakadnya. Apakah muakadnya itu mufrad, musanna, jama', muzakkar, muannas. Terus ar-rabtu nah, supaya ada robot penghubung pengait antara tabi dan matbu, antara taukid dan muakkad, sebagaimana akan datang nanti ya penjelasannya dari contoh-contoh musannif. Terus ya, kemudian ya ini jelas tawilah bahasa taukid ya. Dengan lafaz-lafaz seperti ini, al-ain, an-nafs, al-jami', kullu, itu semuanya ya terbagi menjadi dua macam. Ya, terus ahaduhuma ma yarfa'u tawahhuma mudhafin ila al-muakkad. Bifat al-kafi wa an-nafsu wal-'ain. Fa idza qulta ja'a al-khalifatu kana muhtamilan limaji'il khalifati wal-dhahir wa muhtamilan limaji'i rasuli aw ka al-kitabi aw khabarihi aw nahwi dhalika wa anna al-asla ja'a rasulul khalifati fa hudhifa al-mudhafu wa huwa rasulu wa uqima al-mudhafu ilayhi wa huwa al-khalifati maqama fa sara ja'a wal fasara ja'a al khalifah. Nah, kalau maqam itu wazan qama yaqumu. Ini kan isim makan. Aqama yuqimu, iqama, ya. Aw muqimun wa dhaka muqam. Aqim, la taqim, muqam, ya, muqam. Beda dengan qama yaqumu. Qiyaman wa waqaimu ya kum la takum maqam isim makan ya, isim makan koma apa sih dari koma berdiri tempat berdiri apa maqam buat berdiri wattakhid maqama ibrahima musalla maka jadikanlah tempat berdirinya Ibrahim sebagai tempat sholat. Baik. Hey. Ini sering ketemu begini, sering keliru ya? Kayaknya saya sering jelasin ya? Sering jelasin gak sih? Oh, pas gak ada dia. Goib. Dia pelajarnya khusus dia. Nah, usinnya mana? Usono gimana? Susahan mana? Iyalah. Sila taklim main-main mikirin nahunya itu karena dia fokusnya bukan di nahu cuman pengenalan kosakata ya nah, saya juga dulu belajar itu di dat 4 semester lagi cerita tiba-tiba naat lagi bahas naat cerita ada naat sih oh ini contoh naat gitu kan ya enggak tersistematis ya. Nah, kalau alumni iqdat belajar sisi taklim, ya kalau cuma di situ aja nggak nambah, itu hampir bisa dipastikan dia nggak bisa. Kecuali dia belajar tempat lain yang tersistematis itu, ya dia belajar walaupun nyasar sekalipun, mukhtarat sekalipun itu tersistematis. Ya mana dari mana Amar bacanya? Udah tadi udah ya. Yang pertama. Ya. Ma yarfa'u tawahuma mudafin. Ya, ilal muakkadi. Yaitu yang menghilangkan tawahum ya. Nah, nanti kekeliruan pemahaman dari mudaf kepada muakkad. Mudafnya apa? Kan nanti ada mudafun ilaih, mudafun ilaihnya itu domir. gitu. Nah, mudofnya itu yang tadi lafaz an-nafas. Gitu kan? Al-ain, al-jami'. Ya. Nah, menghilangkan tawahum, ya, kekeliruan pemahaman mudof kepada muakkad. Ya. Bifatil kaf. Wa huwa an-nafsu wal ain. Fa idza qulta, kalau Anda katakan ja'al khalifatu kana muhtamilan. Nah, ini berarti ada kemungkinan limaji'il khalifati huwa adh-dhahiru wa muhtamilan limaji'ihi, ya, rasulu limaji'i rasulihi. Ah, ini ada kemungkinan limaji'il khalifati, ja'al khalifah, telah datang khalifah pemimpin. Ada kemungkinan itu kedatangannya adalah karena khalifah, inilah yang zahirnya, yang nampaknya. Namun juga ada kemungkinan datangnya itu datang utusannya, atau kitabnya, suratnya, atau khobarnya, atau yang lainnya. Karena asalnya ja'ar rasulul, wa annal asla ja'ar rasulul khalifah. Ya. Karena asal dari asalnya adalah telah datang utusan khalifah. Fahudhifa al-mudaf, mudaf dihadap, ya, yaitu rasul, wa uqima al-mudafu ilaih. Ya, dan mudaf ilaih ditempatkan padanya yaitu khalifah. Muqamahu pada tempatnya, fasarat ja'al khalifatu. Maka ketika dikatakan ja'al khalifatu nafsuh, ah, sudah. Tayyib. Nah. Oh, berarti mayar fa'ut tawahuma mudof. Mudof ini bukan yang di nafsu itu. Benar nafsu ya. Bukan yang di, kalau diasumsikan ja'a rasulul khalifah. Ya, yang di nafsu yang benar ya. Fa'in ukidat. Ini udah dibaca belum? Ah, terus tafadhal. Nah, kalau ditaukid dengan nafs atau ain atau dengan keduanya, misalkan Anda katakan ja'al khalifatu nafsuhu ainuhu nafsu ainuhu, ya, maka hilanglah kemungkinan tadi. Ya, jadilah kalam tersebut nasson. Nah, menjadi nas. Nas itu kalau dalam ilmu usul fikih ini, ya, nas itu lawan dari zahir. Kalau zahir kemungkinan terbesar. Tapi kalau nas enggak ada kemungkinan lain kecuali itu maksudnya. Nasun di situ itu, enggak ada kemungkinan lain kecuali itu. Ja'a Zaidun nafsuhu. Ini enggak ada kemungkinan lain kecuali itu. Nas. Ya, nas ini jangan diterjemahkan ke yang lain, pokoknya itu terjemahannya. Ya. Ala ma huwa zahir minhu. Ya, daripada yang ini kalam tersebut jadi nas daripada yang zahir. Terus lanjut. Bima zahiruhu. Ah, perhatikan. Nah, yang kedua, jenis yang kedua, yang dia menghilangkan tawahum, ya, anggapan keliru. Ya, maksud pengkhususan dengan ayat bima zahiruhu al-umum. Padahal zahirnya umum. Ya, padahal yang nampaknya itu adalah umum. Enggak ada pengkhususan. Nah. Ya, terus lanjut. Wa huwa al-baqi al-fadhi fa idza qulta masalan ja'a al-qawm ihtamala majibul kulli wa huwa adh-dhahir. Wahdamala iradatu maji'i fil ulama'ihim au ashrafihim bima dhahiru al-umum. Fa idza qulta ja'a al-qawm kulluhu ammatuhum ittaba'a dhalika ihtimalu wa 'ulima anna al-murada jami'uhu wa lam yaftarif minhum ahad. Belum yakhtalif, baca lagi ulang. Belum yakhtalif. Belum. Ayo. Ah. Ayo. Yakhtalif. Ah. Yang berapa sekarang? Saya sejak dua pekan atau tiga pekan yang lalu udah khutbah-khutbah lagi sekarang. Nah, lagi deh. Ya, dari mana baru bacanya baru? Nah, ini pada lafaz-lafaz yang lain, contoh ya, fa idza qulta masalan ja'al qaum, telah datang suatu kaum. Nah, ini kan umum ya. Ini kan umum. Baik, barakallahu fik. Nanti disangka orang ini khusus. Maksudnya khusus. Ya. Maka ketika disebutkan ja'al qaum ihtamala, ini mengandung kemungkinan datangnya semuanya, semua kaum tersebut, semuanya, tuanya, mudanya, jahilnya, alimnya, ya, wa huwa zahiru, inilah yang zahir. Namun juga ada kemungkinan yang dimaksud ini adalah yang khusus, ya, ulama mereka, yang mulianya, ya, padahal zahirnya umum. Berarti umum semua, ulama, juhala, ya, asraf, ya, orang yang mulia maupun yang orang-orang yang enggak mulia, gitu kan? Fa idza qulta ja'al qaumu kulluhum jami'uhum ammatuhum irtafa dzalika al-ihtimal. Maka kemungkinan-kemungkinan yang ada pengen dimaksudkan pengkhususan tadi itu terhilang, terangkat. Paham enggak sini? Baik. Wa ulima, dan diketahuilah bahwasanya annal murad jami'u, semuanya. Walam yatakhallaf minhum ahadun, tidak ada yang tertinggal satupun di antara mereka, masuk semuanya. Ya. Lanjut berikutnya, cepat dulu dibaca sini. Ya. Hafid. Ah, uyu akadu biha al-mufradah. Benar. Aduh. Yu akadu biha al-mufradu, mendingan gitu. Wajib mengifradkan nafs, itu dimana wajibun ifradun nafs wal ain ma'al mufrad, kalau dengan mufrad, muakkadnya mufrad, yu'akkadu biha al mufradu. Ya, ya, yang ditaukid dengannya adalah yang mufrad, ya, musanna dan jamak. Ya. Afan, ini al mufrad dia berhenti di sini. Wal musanna wal jam'u, sedangkan musanna dan jama', ini ada koma sih. Padahal ini harus titik ya. Kalau di bahasa Indonesia titik berarti sudah selesai. Ini enggak, kalau titik juga koma disitu. Wal musanna wal jam'u, ya. Sedangkan musanna dan jama', fayajibu ifraduhuma ma'al mufrad. Maka wajib diifradkan keduanya, musanna dan jama', dengan mufrad. Ya. Benar ya? Koma ya? Maka mufrad musana jama' ditaukid dengan nafas al-ain. Maka wajib diifradkan keduanya, yaitu ain dan nafas dengan mufrad. Al-ain dan nafas saya. Wa jam'uhuma ala af'ul. Nah kalau jama' ya, jama' pakai wazan af'ul anfus bidomil ain ma'al jama'. Kama fi misal musannif, sebagaimana contoh musannif. Nahu ja'al hindatu anfusuhunna ayyuhunna. Terus lanjut. Nah, adapun kalau musanna, maka dia kalau dia musanna, muakkadnya musanna, ini ada tiga lugat. Ya, yang paling fasih ya, afsahuha al-jam'u. Itu di taukidnya dengan bentuk taukid jamak. Sebagaimana yang diberikan contoh oleh musannif. Ya. Musannif memberikan contoh apa? Ja'a Zaidan anfusuhuma. Ya. Baik. Ja'at al-Hindani anfusuhuma ayunuhuma. Wa dunihi al-ifrad. Nah, tapi kalau selainnya maka dengan mufrad. Ja'a Zaidani ya. Wa dunihi al-ifrad ya. Maksudnya selain yang fasih, yang afsah, yang paling fasih berarti dengan mufrad. Yang paling fasih dengan lafaz taukidnya lafaz jamak. Kalau muakkadnya musanna. Nah, selainnya selain yang afsah berarti fasih juga mufrad. Ja Zaidan au Hindan. Ayo pakai mufrad muakkadnya. Taukid mufrad nafsuhuma ayunuhuma. Berarti ini cuma fasih. Tapi yang afsah yang itu ya. Dengan jamak. Wa dunihi, ini berarti nih yang di bawah fasih. Dhaif berarti. Ini yang dhaif pakai tasniyah. Ja'a Zaidani al-Hindani nafsahuma. Ainahuma, ini dhaif ini. Ini dhaif. Ya. Udah paham ya tingkatannya ya? Terus lanjut. Kanat tasniyatu aqallaha karahatu ijtima' innama kanat tasniyah aqallaha ya fasahatan aqallaha tas wa inna makanat atasniyah. Tasniyah itu adalah yang paling minimnya. Ya, kalau diucapkan dengan taukid yang jamak tadi. Ya. Ja'a Zaidun. Ya. Ja'a Zaidani anfusuhuma. Ini fasahatan. Ya. Yang fasih. Wa in kanat hiya. Wa in kanat hiya al-as. Wa in kanat hiya al-aslah. Walaupun ya, apa namanya, kalau dengan nafsahuma itu asalnya begitu. Ja'a Zaidani nafsahuma, asalnya begitu. Tapi enggak boleh atau dihindari ya. Apa ini kan dhaif itu kan? Tadi dhaif. Kenapa demikian? Karaha ijtima'i. Ya. Itu karena ya, apa namanya? Membenci berjumpanya tasniyatain, dua tasniyah fi ma huwa kasyai alwahid ya. Membencinya, dibencinya dua tasniyah ya, Padahal dia seperti sesuatu yang sama. Ya, cukup ya.